Akista, Perdana Rekord Surabaya, Nela Karisma. Lagi sama Nia, jangan lupa like dan komen video-videoku ya, dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Terima kasih.